Y salió medio. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-29, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surat Nuh, ya, surah Nuh. InsyaAllah ayat yang ke-21 sampai 25. Silahkan dibaca Bu Reni sampai ayat 25. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. Nabi Nuh alaihi salam berkata, ya Tuhanku, sungguh mereka mendurhakai aku dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambah kepada yang hartanya dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya kecuali kerugian. Dan mereka membuat tipu daya yang besar. Dan mereka berkata, janganlah kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian dan jangan kalian tinggalkan Wada dan Suwa dan Yaghuts dan Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia, dan jangan engkau tambahkan orang-orang yang zalim kecuali kesesatan. Dari apa yang disebabkan oleh kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu mereka dimasukkan ke dalam api, maka mereka tidak mendapatkan apapun dari selain Allah sebagai penolong. Qala fi'il madhi Nuhun fa'il Rabbi munada inna harfu taukid wa nasbin hum isim inna asawni fi'il madhi alwawu sebagai fa'il alya'u maf'ul bih alwawu harfu atfin ittaba'u fi'il madhi alwawu sebagai fa'il man maf'ul bih lam harfu jazm wa nafin yazid fi'il mudhari majzum bilam alha'u maf'ul bih ini fa'ilnya dari yazid alha'u mudhaf ilai alwawu harfu atfin waladu ma'tuf kemalu alha'u mudhaf ilaih illa adatul istisna khasara mustasna alwawu harfu atfin makaru fi'il madhi alwawu sebagai fa'il makron maf'ul bih kubaron naat. Alwau harfu atfin, qalu fi'il madhi, alwau sebagai fa'il. La, ini la nahiyah. Tadharunna, ini fi'il mudhari, majzum bila nahiyah. Nunnya ini nun. Ini betul ya? Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Ustaz. Oh iya. Kayaknya tadi hilang suara. Yang mana tadi? Yang la tazaruna ya. La-nya kan la nahiyah. Tazaruna fi'il mudhari majzum bila nahiyah. Enggak. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, dia mabni. Oh gitu. Jadi ini nunnya nun taukid belakangnya. Iya. Iya. Berarti tazaruna ini aslinya kan tazaruna ya Ustaz ya? Iya. Jadi ini fi'il mudhari mabni ya. Kalau doma seperti ini menunjukkan bahwa dia bentuknya jamak aslinya. Karena kalau dia mufrad dia difathahkan. Azara. Tadarunna gitu. Kalau la tadarunna ini asalnya ada wawunya. Tadaruna gitu ya. Makanya, kemudian ditambah nun taukid gitu Ustaz ya. Alihata maf'ul bi kum mudhaf ilai. Al wawu harfu atfin la lanahiya tadaru tadarunna fi'il mudhari. Nunnya nun taukid waddan maf'ul bih alwau harfu atfin la'nya di sini la ziyadah ya su'an ma'tuf ke waddan alwau harfu atfin la ziyadah ya ghusa ma'tuf ke waddan alwau harfu atfin ya uqa ma'tuf ke waddan alwau harfu atfin nasron ma'tuf ke waddan alwau harfu atfin qad harfu tahqiqin adallu fi'il madhi alwawu sebagai fa'il kathiron maf'ul bih alwawu harfu atfin la ini la nahiyah tazidi fi'il mudhari majzum bila nahiyah adzalim fa'ilnya anta ya adzalimina maf'ul bih illa adatul istisna dalalan mustasna mimma jar majrur khati'ati mudhaf ilai him juga mudhaf ilai ughriqu fi'il madhi alwau sebagai fa'il sebentar khati'ati gimana tadi mudhaf ilai dari ma bukan ya gimana caranya mimma khati'ati kan mimma khati'ati ini enggak mungkin khati'atinya itu mudhaf ilai ya karena kan takdirnya apa? Kan ditakdirkan min nggak bisa, ditakdirkan lam juga nggak bisa kan? Ini mimma itu maknya ziyadah. Oh. Jadi asalnya min khati'atihim di antara kesalahan mereka. Gitu. Disebabkan kesalahan mereka. Jadi min harfu jarin maknya zaidah khati'ati majrur bimin. Majrur bimin. Ya. Berarti di sini minnya harfu jar, maknya ma ziyadah khati'ati majrur bi lam min ya bi harfi min himnya mudhaf ilai ughriqu fi'il madhi alwau sebagai fa'il alfa'u harfu atfin udkhilu fi'il madhi alwau sebagai fa'il naron maf'ul bi alfa'u harfu atfin lam harfu jazm wa nafin yajidu fi'il mudhari majzum bilam nahiyah ya bilam majzum bilam lahum jar majrur min duni jar majrur Allah lafzul jalalah mudhaf ilai ansara maf'ul bi tafsirnya qala nuhun rabbi inna qaumi balagu fi asyani wa takdhibi fi asyani fi asyani wa takdhibi وَاتَّبَعَ الضُّعَفَاءُ مِنْهُمْ الرُّؤَسَاءَ الضَّالِّينَ الَّذِينَ لَمْ تَزِدْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِلَّا ضَلَالًا فِي الدُّنْيَا وَإِقَابًا فِي الْآخِرَةِ وَمَكَرَ رُؤَسَاءُ الضَّلَالِ بِتَابِعِيهِمْ مِنَ الضُّعَفَاءِ مَكْرًا عَظِيمًا وَقَالُوا لَهُمْ La tatruku ibadata alihatikum ila ibadatillahi wahdahu allati yad'u ilaiha Nuhun. Wala tatsrufu waddan, wala suwa'an, wala yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Wahiya asma'u asnamihimul lati kanu ya'budunaha min dunillahi. Wa kanat asma'un rijal salihaini. Gimana? Wakana? Wa kanat asma'u. U ya. Rijali ya. Rijalin. Rijalin salihaini. Mas salihaini sih? Kan ada banyak. Oh, salihina. Maaf, salihina. Wa kanat asma'u rijalin salihina. Lama matu au hasyaitanu ila ini kayaknya asma jadi apa namanya isimnya soal selesai nih apa Ustaz? Wakanat asma'a Oh asma'a ya. Wakanat asma'a rijalin salihina. Lama matu au hasyaitanu ila lama bukan lama lama ini ketika kan oh lama lama matu lama matu au hasyaitanu ila qaumihim an yuqimu lahumut tamasila wassuwaro liyan syutu biza'mihim ala ta'ati idha ra'auha falamma zahaba ha'ula'il qaumu wa talal amadu wa khalafahum ghayruhum wasawasalahumus syaitanu bi anna waswasa oh waswasa waswasalahumus syaitanu bi anna aslafahum kanu ya'buduna tamathila wassuwara wa yatawassaluna biha wa hadha min hikami tahrimut tamathili min hikami tahrimit tahrimi wa hadha min hikami tahrimit tamathili wa tahrimi bina'il qubabi 'alal quburi li annaha tasiru ma'a tatawuli zamani tatawuli master apa Ustaz? Tatawuli zamani tatawuli betul? Tatawuli kan masternya tatawala tatawalu tatawulan tatawuli tatawuli ma'a tatawuli zamani ma'budatun lil jihali wa qad adalla ha'ula'il matbu'una kathiran minan nasi bima zayyanu lahum min tariqil ghawaya min turuqil ghawayati wad-dalali thumma qala nuhun alaihi salamu wala tazid ya rabbana haula'i dhalimina li anfusihim bil kufri wal inadi illa bu'dan 'anil haqqi fa bi sababi dhunubihim wa israrihim 'alal kufri wat-tughyani ughriqu bit-tufani wa udkhilu iqbal ighraqi narun 'azimatan lahabi wal ihraqi falam yajidu min dunillahi man yansuruhum aw yadfa'u 'anhum 'adzaballahi. Nabi Nuh alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku sudah berlebihan dalam membangkang kepadaku dan mendustakanku. Dan mereka dan orang-orang yang lemah di antara mereka mengikuti pemimpin-pemimpin mereka yang sesat, yang harta mereka dan anak-anak mereka tidak menambah kepada mereka kecuali kesesatan di dunia dan hukuman di akhirat. Dan para pemimpin dari yang sesat, pemimpin yang sesat membuat makar kepada para pengikutnya dari orang-orang yang lemah dengan makar yang besar. Dan mereka berkata kepada mereka, janganlah kamu tinggalkan ibadah kepada Tuhan-Tuhan kalian menuju kepada peribadatan kepada Allah semata seperti yang diserukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Dan janganlah kalian tinggalkan Wada dan Suwa' dan Yaghus dan Ya'uq dan Nasro. Itu membacanya kan nama orang Wad gitu aja Wad. Wad aja ya. Iya. Ya. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad dan Suwa dan Yaghuts dan Ya'uq dan Nasr. dan itu adalah nama-nama berhala-berhala mereka yang mereka beribadah atau menyembah kepadanya dari selain Allah. Dan dulunya mereka adalah nama-nama dari orang-orang yang solih. Ketika mereka meninggal, setan mewahyukan kepada kaum mereka untuk membuatkan, ya, mendirikan patung-patung dan gambar-gambar supaya mereka giat, Lihat cerita ya betul. ya, supaya mereka giat menurut anggapan mereka untuk taat jika mereka melihatnya. Kemudian, maka ketika orang-orang dari kaumnya itu pergi atau meninggal dan sudah berlalu, ya, masa gitu ya Ustadz, ya. Dan orang-orang selain mereka menggantikan mereka, setan mewaswas, ya, memberi was-was kepada mereka bahwa pendahulu-pendahulu mereka yang dulu mereka sembah. Enggak, pendahulu mereka dahulu menyembah patung-patung dan gambar tersebut. Oh iya. Dan setan memberi was-was kepada mereka bahwa pendahulu-pendahulu mereka itu menyembah patung-patung dan gambar-gambar tersebut. Dan mereka bertawassul dengannya. Dan ini adalah hikmah dari pengharaman patung dan pengharaman untuk membangun kubah di atas kuburan. Karena dengan apa ya berlalunya zaman dan ia bisa menjadi sesembahan bagi orang-orang bodoh. Dan sungguh orang-orang yang diikuti, ya, atau pemimpin-pemimpin mereka itu telah menyesatkan banyak manusia dengan memperindah bagi mereka apa ya turutil jalan-jalan. Oh, dalam memperindah bagi mereka jalan-jalan kesesatan. Kesesatan, ya, dan ya penyimpangan dan kesesatan. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam berkata, dan janganlah engkau tambahkan, wahai Tuhan kami, kepada orang-orang yang zalim kepada diri mereka sendiri dengan kekafiran dan pembangkangan, kecuali semakin jauh dari kebenaran. Karena disebabkan dosa-dosa mereka, kalau isror itu apa, Ustaz? Ini bersikerasnya mereka. Oh, dan bersikerasnya mereka kepada kekafiran dan pelanggaran, ya. Mereka ditenggelamkan dengan angin topan. Dan mereka dimasukkan kepada apa ya? Sanksi berupa dilemparkan ke api yang besar kobarannya dan menyala-nyala dan mereka tidak mendapatkan sesuatu pun dari selain Allah yang bisa menolong mereka atau yang bisa menahan mereka dari azab Allah. Tabi barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. نبي نوح عليه الصلاة والسلام berkata, Rabbi, wahai Rabbku, innahum asuni, sesungguhnya mereka asuni, ya, menentangku, mendurhakai aku. Wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan mereka mengikuti orang yang tidak, ya, menambahkan harta dan anak mereka kepada diri mereka illa khasara, kecuali kerugian. Wa makaru makran kubara. Dan mereka membuat makar dengan makar yang sangat besar. Artinya, dari dua ayat ini kita mengetahui umatnya Nabi Muhammad SAW setelah didakwahi siang dan malam dengan berbagai cara, baik cara terang-terangan maupun dengan cara sembunyi-sembunyi, itu tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka tetap mendurhakai Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bahkan mereka malah mengikuti orang yang sesat. Ya, orang yang sesat dan menyesatkan yang tidak menambah kepada ya diri mereka, melainkan kerugian saja. Apa dan mereka berbuat makar kepada umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Apa makarnya? Nah, ini disebutkan dalam ayat yang selanjutnya. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka, yaitu para pemimpin kesesatan, berkata, la tadharun alihatakum, janganlah kalian tinggalkan Tuhan kalian. ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan janganlah kalian tinggalkan Wad, kemudian Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mendakwai mereka agar kaumnya beriman hanya kepada Allah saja, lalu para pemimpin kesesatan malah meminta atau memerintahkan umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam agar jangan melupakan Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ya, kelima orang ini merupakan orang saleh. Ya. Jadi Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr adalah orang saleh. Dia mengikuti jalan para nabi. Jadi Wad, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr ini awalnya adalah orang saleh. Yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu ketika mereka meninggal dunia, orang saleh ini meninggal dunia, syaitan membisikkan kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam untuk membuat patung mereka. Jadi dibuatlah oleh mereka patungnya Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Dan kelima orang ini adalah orang saleh di antara mereka. Apa kata syaitan? Ya, kata syaitan, ya ayo kita bikin patung dari orang-orang saleh ini yang telah meninggal dunia, supaya kalau kita melihat patung tersebut, kita jadi ingat Allah. Kita jadi rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tadi orang saleh. Maka dengan memandangnya, kita jadi jadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah tipu daya syaitan. Ini adalah tipu daya syaitan. Yang mereka katakan, alasan membuat patung, supaya kalau mereka berjalan melewati patung tersebut, lalu mereka menjadi ingat kesalehan orang tersebut, dan kita pun jadi soleh juga seperti mereka. Ini adalah tipu daya syaitan sangat halus. Awalnya di generasi awal yang membuat patung mereka memang tidak disembah patung tersebut. Jadi patung tersebut dibuat bukan untuk disembah. Kata syaitan, kita buat patung ini untuk mengingatkan kita agar menjadi orang soleh seperti mereka. Ini lihat betapa dahsyatnya tipu daya syaitan. Lalu berlalulah waktu. Setelah beberapa lama, orang-orang generasi yang membangun patung tersebut dengan tujuan mengingatkan mereka untuk beribadah, itu sudah meninggal semua. Lalu muncullah generasi yang baru, generasi setelah mereka, yang mereka tidak tahu tujuan dibuatnya patung tersebut. Lalu Shelton memberikan was-was kepada mereka dengan mengatakan, ya dahulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung ini. Ya jadilah anak keturunan mereka, yang awalnya generasi awal yang membuat patung tersebut tidak menyembahnya, lalu kemudian dengan tipu daya syaitan, akhirnya patung yang awalnya dibuat bukan untuk disembah, akhirnya disembah oleh manusia ketika itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syaitan itu seringkali ketika berusaha menyesatkan manusia itu tidak sekaligus. Karena dia tahu kalau manusia itu kalau diajak sesat sekali, belum tentu mau, mungkin ada penolakan. Tapi dibikin pelan-pelan. Makanya di ayat Al-Quran itu, ayatnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Bukan wala tattabi'u syaitan. Tapi wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Karena syaitan itu ya ketika berusaha menyesatkan manusia, terutama orang-orang yang saleh, ya, orang-orang yang tahu kebenaran, dia tahu kalau orang-orang yang mengerti kebenaran diminta langsung menjadi orang sesat, nggak mungkin ya. Maka mereka pelan-pelan ya dibikin setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal sampai betul-betul masuk ke lubang kesesatan. Nah, ini strategi yang dilakukan oleh syaitan. Makanya ya kenapa dalam Islam itu ada yang namanya syaddu dzara'i ya, menutup celah. Jadi kalau ada celah yang membuat seseorang dia bisa menyimpang, maka celah itu sebaiknya ditutup. Makanya banyak ya para ulama mutakhirin ya, termasuk ya ulama salaf yang mengharamkan dibuatnya patung. Kenapa? Karena untuk menutup celah. Ya, terutama patungnya orang saleh, atau ya kalau yang relevan di zaman sekarang mungkin sudah hampir nggak ada orang yang membuat patung orang yang saleh ya di zaman ini gitu ya. Tapi yang sering kita temukan di zaman ini adalah banyak orang-orang yang memajang foto orang yang saleh, dan ini tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan ya bisa menjerumuskan orang. Mungkin awalnya niat ya seseorang itu ketika dia majang foto orang saleh di ruang tamunya atau di ruang keluarganya, ya supaya ketika dia ngelihat orang saleh itu dia ya semangat beribadah. Ini nggak boleh ya. Dan kita dapati ya, saya pernah menemukan orang-orang yang memajang foto orang saleh di rumah mereka, itu pada akhirnya malah meminta berkah dari gambar tersebut ya. Meminta berkah, ya bertawassul dengan gambar orang saleh tersebut, dan ini jelas nggak boleh. Ini mengarah kepada perbuatan syirik ya. Padahal dalam Islam jelas ya, ud'uni astajib lakum, berdoa langsung kepadaku ya, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan permohonan kalian. Jadi kalau kita mau doa langsung saja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena penting ya bagi kita untuk menutup semua celah yang bisa ya mengarahkan manusia ke dalam jalan yang sesat. Ya, maka semua celah itu harus ditutup. Nah, wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Dan sungguh ya mereka telah benar-benar sesat ya. Ya mereka telah benar-benar menyesatkan orang yang banyak, yaitu para pemimpin kesesatan. Wala tazidil zalimina illa dhalala. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang yang zalim itu melainkan kesesatan. Ya bayangkan ya, Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berdakwah ratusan tahun ya. Tapi ya banyak ditentang oleh kaumnya. Hanya segelintir orang yang mau beriman kepadanya. Ya, maka ya kesabaran Nabi Nuh alaihi salam mencapai puncaknya. Kata beliau, wala tazidil zalimina illa dhalala. Janganlah engkau tambahkan kepada orang yang zalim. Orang zalim di sini adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan berkubang di dalam kesesatan, dengan bersikeras di dalam kesesatan dan kekufuran. Maka kata Nabi Nuh alaihi salam, jangan engkau tambahkan kepada orang yang zalim ini melainkan kesesatan. Jadi makin jauhkanlah mereka dari kebenaran. Mimma khati'atihim uriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan kesalahan mereka, uriqu, mereka ditenggelamkan. Kita tahu bahwasanya ya azabnya ya kaumnya Nabi Nuh alaihi wasallam adalah mereka ditenggelamkan. Ya ada banjir yang menimpa mereka, ya tempat tertinggi apapun yang ada ketika itu sampai puncak gunung, itu banjirnya melebihi puncak tersebut. Sampai semua orang yang kufur ya kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Nabi SAW, mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'udkhilu nara, maka mereka pun nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Falam yajidu lahum min dunillahi ansara, maka mereka tidak mendapati penolong-penolong dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada orang-orang kafir ya, orang-orang kafir yang mereka merasa aman di dunia karena mereka punya keluarga, mereka punya harta. Tapi ini semuanya enggak berlaku di akhirat. Ya mungkin di dunia Hartanya bisa menyelamatkannya dari hukuman di dunia. Anaknya bisa membelanya dari hukuman di dunia. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, yang bisa membela seseorang bukan hartanya, bukan anak-anaknya, tapi adalah amalan solehnya. Nah, kita lanjutkan. Baik. Silakan Pak Edi. Nampak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya Afan, itu ada ikhfa ya, walima gitu sedikit. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tajidid dhalimina illa kafara illa kafara. Dan Nuh berkata, wahai Tuhanku, jangan biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu hidup di bumi. Innaka sesungguhnya engkau, jika engkau biarkan mereka, mereka akan sesat, menyesatkan hambamu, dan mereka akan melahirkan anak-anak yang keturunan yang fajir dan jahat, kafaron lagi tidak bersyukur. Robbi ufirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan keturunanku, waliman, dan siapa saja yang masuk ke rumahmu secara mukminan, secara aman. Bukan rumahmu ya, tapi rumahku ya. Dan siapa saja yang masuk ke rumahku mukminan, orang-orang mukminan, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, balil mukminina, dari orang-orang mukmin, wal mukminati, dan orang-orang wanita yang mukmin, wala tajidu dzalimina illa tabara, dan jangan biarkan orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Wa hafwatin qala fi ilmazi nuhu fa'il robbi munada la tadar la la nafia tadar fi'il ya mudore mudore majzum ya mudore majzum di la alal ardi filenya anta filenya anta alal ardi jar majrur minal kafirina jar majrur dayyaro dayyaro ini maful bi yang kedua enam apa sih maful oh ini maful bi maful bi ya maful bi yang kedua ya enggak pertama belum ada yang pertama nanti maful bi aja. Maful bi. Maful. Innaka inna harfu taukid wa nasin ka isim inna in isim f harfu sarfin tadarhum tadar fi'il mudorek domirnya anta hum maful bi yudillu fi'il mudorek alwahu sebagai fa'il ibadaka ibadah mudhof ilai ibadah maf'ul bi ka domir sebagai mudhof ilai wa harfu atfin la la nafi yalidu fi'il mudore alwawu sebagai fa'ilnya ila harfu mustasna. Bukan harfu mustasna pak, harfu istisna. Istisna ila harfu istisna fajiron maf'ul bi yang pertama, kafaron maf'ul bi yang kedua, robbi munada fi'il fi'il amr fa'ilnya anta li maf'ul bi wa harfu atfin wali walidayya wali waliday ma'tuf ayya mudhof ilai wa harfu atfin liman jar majrur dahola fi'il madhi baiti baiti bait itu mudhof bait maf'ul bi alia mudhof ilai mukminan hal wa harfu atfin lil mukminina jar majrur wa harfu atfin al mukminati ma'tuf ke al mukminin wa harfu atfin la hafi nafi nafia tajibi zolimina. Ini bukan nafia tapi nahia ini laknya. Nah maksud? Nahia bukan nafia. Nahia. La nahia tajib fi'il amr. Bukan fi'il amr. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari majzumun bila an-nahia. Tajib fi'il fi'il mudhari majzum bila awwalimina maf'ul bi illa istisna. Illa itu ada tulis istisna ya betul. Iya. Tabaron isim ila. Mustasna. Fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari. Kan ada ila mustasna. Mustasna mansub. Mustasna. Ila mustasna. Tafsirnya. Qala Nuhun Robbi ini. Yang mana pak? Dupulun yang buahnya lagi. Wa qala Nuhun alaihi salamu. Qala Nuhun alaihi salamu. Ba'da ya'sihi min qawmihi. Robbi la tatroka. Robbi la tatruk. Robbi la tatruk. Manil kafi. Final. Minal kafika ahadan fa'iyan. Oh ini afan benar-benar. Tadi man pak. Man. Man kafirina bika ahadan fa'iyan alal ardi. Yaduru wa yataharruk. Yaduru wa yataharruk. Hatarruk. Innaka intar. Innaka intatrukhum. Intatrukuhum. Enggak, ini majizum dia. Innaka intatrukhum. Intatrukhum. Intatrukhum. Duna ihlakin. Ihlaki. Yudillu ibadika. Yudillu ibadakal. Yudillu ibadik. Ibadakal ladina. Alladina kot amanu bika. Antorikil haki. Walayakta walayakti walayakti min aslabi min aslabihim ya warhamihim wa arhamihim illa ma, malu malu ini illa ma illa mailun anil haqqi illa mailun anil haqqi sadidun kufri bika wal idul kufri bika sadidul kufri bika wal is sanilaka wal is ya wa ya wal isyani laka rabbi isyani laka rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'amanan waliman dakhala baiti mu'minan wa man dakhala baiti mu'minan walil mu'minina wal mu'minati bika wala tajidul kafirina illa halakan wa khasaronan fid dunya wal akhirati wa khusranan fid dunya wal akhirati wa khusranan fid dunya wal akhirati. Nah, Nabi Nuh berkata, Nabi Nuh alaihi salam berkata, setelah ba'da yasin qaumi, setelah merasa putus asa dari kaumnya. Setelah merasa putus asa dari kaumnya. Tuhanku, jangan biarkan orang-orang kafir yang orang-orang yang kafir kepadamu seorang pun hidup di atas bumi. Ya duru watar. Ya duru, maksudnya jangan biarkan orang kafir itu ya duru berkeliling wa taharaku dan beraktivitas di bumi. Sesungguhnya in jika engkau biarkan mereka tanpa membinasakan mereka akan menyesatkan hambamu yang sungguh beriman kepadamu pada jalan yang benar. Dari jalan yang benar. Walayatimin aslabiyin. Dan tidak datang dari aslabiyin jalan mereka. Jadi ya anak keturunan aja artinya. Gimana? Dan tidak datang dari anak keturunan mereka kecuali dan tidak datang dari anak keturunan mereka dan arhamin dan rahim mereka illa ma'iluka anil haq kecuali orang yang menyimpang dari kebenaran, kecuali orang yang menyimpang dari kebenaran dengan keras dan kekafirannya yang sangat kepadamu dan maksiat kepadamu. Robbi firli, Tuhanku ampunilah aku dan anak keturunanku dan siapa walidaya itu rumahku, kedua orang tuaku dan siapa saja yang masuk ke rumahku secara aman dan untuk orang yang mukmin dan mukminat kepadamu. Dan janganlah engkau tambahkan kepada orang-orang kafir itu kecuali kehancuran, kekhasaran dan kerugian di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Nuhur rabbi la tadzar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan Nabi Nuh AS berkata, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan orang-orang kafir yang memiliki rumah, ya, bertempat tinggal di atas muka bumi. Doa ini ya diucapkan oleh Nabi Nuh AS setelah ya Nabi Nuh merasa putus asa dengan umatnya. Karena didakwahi siang malam dengan berbagai cara, baik yang lembut ya ataupun yang keras, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, mereka tidak juga mau beriman. Bahkan mereka makin bersikeras dalam kekufuran mereka. Ya, mereka malah menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah Wad, Su'a, Ya'us, Ya'uq dan Nasr. Maka Nabi Nuh pun ya meminta diturunkannya azab bagi mereka. Karena sudah enggak mungkin lagi. Ya ratusan tahun didakwahi tidak mau juga beriman, maka kata Nabi Nuh ya sudah. Ya, jangan kau biarkan mereka ini hidup di muka bumi. Kenapa Nabi Nuh bisa berdoa seperti ini? Alasannya ada di ayat selanjutnya. Innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajira kaffara. Sesungguhnya engkau apabila membiarkan mereka hidup, membiarkan mereka beredar, beraktivitas di muka bumi, yudillu ibadaka, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan mereka tidak melahirkan anak keturunan, illa fajira kafara, kecuali orang yang fajir lagi kafir. Nah, ini Kenapa Nabi Nuh bisa berdoa seperti ini? Ya bayangkan ya, Nabi Nuh itu kan usianya 950 tahun dan Nabi Nuh sudah tahu ya bahwasanya umatnya ini ketika mereka melahirkan anak, anak itu seperti bapaknya dalam hal kesesatannya. Maka ya daripada mereka terus-menerus seperti itu, ya sudah binasakan saja mereka ya sehingga tersisalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang terjadi ya. Jadi doa Nabi Nuh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah apa namanya menurunkan banjir besar kepada mereka sehingga yang selamat hanyalah yang ada di perahunya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Sementara orang kafir, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, mereka tenggelam ya. Baik. Rabbi firli wa li walidayya wa أدخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Saku dan juga kedua orang tuaku dan ampuni siapa saja yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman dan juga ampunilah orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Dan janganlah kau tambahkan kepada orang yang zalim illa tabarak, kecuali kerugian, kecuali kesesatan ya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya ya secara hukum kalau kita mendapati ada orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam, maka boleh didoakan untuk binasa ya. Tentu yang terbaik ya kita doakan agar dapat hidayah, tapi permusuhan orang kafir kepada orang Islam kan bertingkat-tingkat ya. Ya. Kalau orang sangat jelas ya sikapnya permusuhannya kepada orang Islam bahkan bisa digolongkan sebagai kafir, maka yang semacam ini boleh didoakan ya, boleh dilaknat ya agar Allah menimpakan azab kepadanya. Karena hal semacam ini dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu ya kalau masih bisa diajak ya agar bisa menerima Islam makanya lebih baik. Tapi pada titik tertentu, ya, maka boleh kita mendoakan kebinasaan bagi orang-orang yang sangat keras permusuhannya kepada Islam. Karena memang prinsip dasar, ya, seorang Muslim adalah asyidda 'alal kufar ruhamau bainahum. Bersikap tegas, bersikap keras pada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Ini prinsip muamalah orang Islam dengan orang-orang kafir, terutama orang kafir harbi ya. Karena orang kafir pun tidak bisa disamaratakan. Ada orang kafir yang ya meskipun dia kafir kepada Allah tapi bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada kaum muslimin. Makanya dalam Islam ada istilahnya kafir zimmi, yaitu orang kafir tapi mau membayar jizyah sehingga mereka ada di bawah perlindungan kaum muslimin. Namun ada di antara orang kafir itu yang merupakan kafir harbi, yaitu orang-orang yang kafir dan mereka sangat memusuhi Islam, bahkan memerangi kaum muslimin, maka yang semacam ini beda sikap kita kepada mereka. Baik, kita lanjutkan. Surah Al-Jin ya. Nah. Ibu Hayati, boleh baca Ibu Hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Dua ya Ustaz. Dua ya Ustaz. Nah. Yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya dan kami tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Qul fi'il amr, fa'ilnya domir mustatir anta, uhiya fi'il madi, mabni lil majhul, fa'ilnya naibul fa'il, domir mustatir huwa, ilayya jarwa majrur, anna harfu taukid wa nasbin, alha'u isim inna. Anna. Isimnya anna ya, Pak. Isim inna. Isim anna. Istama'a fi'il madi, nafarun fa'il, minal jinni jarwa majrur, faharfu antof, qalu fi'il madi, fa'ilnya, waw, inna harfu taukid wa nasbin, na sebagai isim inna, na'am, sami'na fi'il madi, fa'ilnya nahnu, fa'ilnya na, jangan bilang nahnu. Nah, oh iya ya. Naknya fa'ilnya. Qur'anan maf'ulun bih, ajaban sifah, yahdi fi'il mudhari, fa'ilnya domir mustatir huwa, ila rushdi, jarwa majrur, fa, harfu atof, fa, amanna fi'il madi, fa'ilnya na, bihi jarwa majrur, wa harfu atof, lan harfu nasbin, nusrika fi'il mudore mansub bilan, fa'ilnya domir mustatir nahnu. Birobbina jarwa majrur, birobbi jarwa majrur, nanya mudofun ilaih, ahadan maf'ulun bih. Qala ya. Ya ayyuhar rasul. Qul ayyuhar rasul. Auha Allahu ilayya anna jama'atan minal jin. Minal jinni qad istama'u litalawati. Litilawati. Tilawah. Lil Qur'ani. Falamma. Sami'uhu. Qalu liqawmihim. Inna sami'na Qur'anan. Inna. Samina Qur'anan badi'an fi balaghatihi. Badi'an fi balaghatihi. Ini bukan bilago, balaghah. Badi'an fi balaghatihi wa fasahatihi. Fi balaghati wa fasahatihi. Wa hikamihi. Wa akhbarihi. Naam. Yad'u ilal haqqi wal huda. Naam. Fasaddaqna bihadzal qur'ani wa amilna bihi walan nusyriku bi rabbina alladzi walan nusyrika karena ada huruf nasab lan walan nusyrika bi rabbina alladzi khalaqna ahadan fi ibadatihi. Katakanlah wahai Rasul, Allah mewahyukan kepadaku bahwa sekelompok jin telah mendengar tilawah Al-Quran yang aku takutkan. Ketika mereka mendengarnya, mereka berkata kepada kaum mereka, sungguhnya kami mendengar Al-Quran yang bagus dan balaghah dan kefasihannya. Yang bagus dalam balaghah dan kefasihannya. Hikmah-hikmah, hukum-hukum, dan berita-beritanya. Ia mengajak kepada kebenaran dan hidayah. Lalu kami membenarkan Al-Quran dan mengamalkan. Kami tidak menyekutukan Tuhan kami. dan yang telah menciptakan kami dan siapapun dalam beribadah kepadanya. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Katakanlah wahai Rasul, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, yakni Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ya sekelompok dari jin telah mendengarkan Al-Quran. Faqalu, maka ya sekelompok jin tersebut mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang luar biasa. Baik ya, jin saja mengakui bahwasanya Al-Quran ini luar biasa. Luar biasa dari sisi balaghahnya, keindahan ya, keindahan bahasanya, kemudian kefasihannya, kemudian hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, kemudian hukum-hukumnya dan kabar berita yang ada di dalamnya. Ini ya kagumnya kaum jin terhadap Al-Qur'an. Kata mereka apa? Yahdi ila rusydi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ya kepada kebenaran, maka kami pun beriman dengannya dan kami tidak akan ya menyekutukan Rabb kami dengan seorang pun. Jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwasanya risalah dakwah para nabi itu ternyata tidak hanya berlaku untuk manusia, tetapi juga berlaku untuk jin, ya. Karena baik manusia maupun jin ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan akal, ya hanya beda dunia saja. Jadi Allah menciptakan beberapa makhluk. Allah menciptakan malaikat yang memang hanya diberikan ketaatan. Jadi malaikat itu enggak bisa bermaksiat kepada Allah. Yang namanya malaikat, dia itu akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang namanya iblis. Iblis ini asalnya adalah jin ya. Tapi mereka jin yang kafir, yang membantah Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis atau syaitan ini mereka kebalikan dari malaikat. Mereka dalam keadaan selalu bermaksiat kepada Allah. Selalu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia dan jin ini sama. Manusia dan jin itu ya, kalau kita mengutip ayat Al-Qur'an, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan ya kepada jiwa manusia fujuraha, kefajirannya, kecenderungan untuk melakukan keburukan. Wataqwaha, dan juga ketakwaan. Jadi manusia itu, begitu pula jin, tidak seperti malaikat yang selalu taat, tidak seperti iblis yang selalu bermaksiat kepada Allah. Nah, jin dan manusia ini, mereka bisa taat, bisa bermaksiat, karena mereka punya hawa nafsu. Tapi di sana mereka punya iman dalam dada mereka. Makanya, manusia yang bisa mengisi hari-harinya dengan kebaikan, itu bisa jadi lebih mulia dari malaikat sekalipun. Sementara manusia yang mengisi hari ini dengan kekufuran, penentangan, pembangkangan, itu bisa jadi lebih buruk, lebih hina daripada iblis sekalipun. Nah, ini kelebihan yang dimiliki oleh manusia dan juga jin. Yang mereka memiliki akal, yang mereka bisa memilih untuk ya, menjadi orang yang beriman atau orang yang kufur. Dan seruan para nabi ini berlaku tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Ya, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Jadi jelas bahwasanya khitab dakwah, sasaran dakwah para nabi dan rasul itu bukan hanya ya manusia saja, tapi jin juga. Apalagi dipertegas dalam surah jin ini bahwasanya ketika Rasulullah berdakwah, ketika Rasulullah membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya ini didengar oleh para jin dan sebagian mereka, ya ada yang beriman. Ya, jin ini sama seperti manusia ya, jin itu ada yang muslim, ada yang kafir, sama seperti manusia. Ya, cuma memang bedanya antara kita dengan jin ini tidak tinggal di alam yang sama, ya, sehingga kita tidak bisa saling melihat. Nah, saya mungkin cukup sampai di sini ya, karena waktunya sudah habis. Coba kita lihat kalau ada pertanyaan. Bu Aam mengatakan ternyata di kamus tufan artinya bukan tofan tapi banjir bandang. Ya betul ya. Jadi tofan itu ya banjir bandang ya. Banjir bandang tentunya banjir bandang ini kan yang disebabkan ya disebabkan oleh angin tofan yang membawa dan mengandung banyak air ya. Jadi kenapa angin tofan dinamakan angin tofan? Karena angin tofan itu bukan hanya angin saja tapi angin yang membawa air yang bisa menyebabkan banjir. Makanya namanya tufan. Mungkin sampai sini pelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.